Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, sebuah survei politik memang berpotensi mempengaruhi pendapat serta pilihan seseorang terhadap kandidat pimpinan di pusat maupun daerah yang bertarung dalam sebuah pemilihan. Di sisi lain, belum lama Sugeng Saryadi Syndicate juga merilis hasil survei yang menampilkan sosok-sosok yang dinilai tegas oleh publik seperti Prabowo Subianto dan Mahfud MD. Untuk membahas tentang hasil survei ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa pendapat Bapak atas hasil survei yang menampilkan sosok yang dinilai tegas oleh publik? Itu kan sesaat ya. Sekali lagi survei itu potret sesaat pada saat orang ditanya. Nah, kalau dalam satu minggu terakhir dia dibombardir TV bahwa presidennya Pas FM itu peragu gitu, indecisive. Kalau seorang presiden itu ragu-ragu terus, secara otomatis dalam seminggu itu nih nyebelin banget sih nih. Kalau gitu nanti kita cari orang yang tegas saja gitu lah. Nah, kebetulan dari semua nama yang beredar, sosok Prabowo itu kan mencerminkan orang yang tegas, berani gitu. Wong dulu katanya nyulek aja berani kan gitu. Tapi Pak Her, apa sebenarnya arti dibalik hasil survei ini? Artinya ada swing vote gitu, ada harapan pendulum itu bergerak dari satu ekstrim. Tadinya cari orang yang diam, lunak, yang ini tiba-tiba publik mencari sosok yang antagonis terhadap sosok yang peragu gitu. Dan itu pada saat orang muak dengan berita-berita TV seminggu itu aja dia cari yang lain gitu. Jadi hasil survei ini bisa dikategorikan sebagai emosi sesaat para responden ya Pak? Ya, survei itu selalu sesaat. Survei yang benar itu harus dilakukan rutin, kemudian dicari polanya. Apakah persentasenya naik, turun, lalu dicari penyebabnya. Naiknya kenapa, turunnya kenapa. Nah, itulah yang menjadi strategi kampanye pemilu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.